Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria An-Nawawi rahmatullahi alaih. Masih dalam bab Al-Waliyul Adil, seorang pemimpin yang adil. An Iyad ibni Himar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dari Iyad ibn Himar aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, ahlul jannah thalatha, penduduk surga itu ada tiga. Dhu sultanun muqsit muwaffaq, seorang yang punya kekuasaan, ini seorang pemimpin, dia muqsit, adil, dan muwaffaq. Segala keputusan dan langkahnya mendapat taufik dari Allah, sehingga membawa maslahat dan kebaikan. Warajulun rahimun raqiqul qalb liqulli dhi qurba wa muslim. Yang kedua, seorang yang rahmat hatinya, lembut sekali, penyayang, iba kepada setiap kerabatnya atau kepada setiap muslim. Ini sangat penyayang dan rahmat kepada mereka. Wa'afifun muta'afifun du'iyal, dan orang yang menjaga kehormatan dirinya, selalu berusaha menjaga nama baiknya walaupun dia punya keluarga, punya anak. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Yang pertama, Rasulullah sebutkan penghuni surga itu tiga, dhu sultan muqsit muwaffaq. Dan ini yang dikehendaki oleh Nawawi dalam bab. Syahid yang dimaukan dalam bab potongan pertama ini. Seorang penguasa, pemimpin. Dan itu umum, masuk di dalamnya sultatul ulia, kepemimpinan tertinggi, khalifah, raja, presiden, dan semisalnya sultan, ataupun yang di bawah itu yang dia pegang kekuasaan di kotanya, di negerinya, di daerahnya, di wilayah yang ditetapkan untuknya, muqsit, dan dia adil, selalu berusaha menjaga keadilan terhadap seluruh yang dia pimpin. Muwaffaq, demikian dia mendapat taufik, terbimbing pada kebaikan untuk kemaslahatan, maka ini ahlul jannah. Dan telah lalu hadis termasuk dari tujuh golongan yang Allah lindungi atau Allah naungi di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Ini termasuk dhu sultanun muslim atau dhu sultan muqsit muwaffaq. Warajulun rahim, kemudian orang yang rahmat. Rahmat kepada hamba Allah yang memang pantas dan patut mendapat rahmat dari kalangan fuqara, fakir miskin, wanita-wanita tua, nenek-nenek, ajuz, yang ya tentunya banyak kelemahan dan kekurangannya. Ada rahmat kasihan, iba pada dirinya kepada yang lemah-lemah semacam ini. Begitu pula sigar, anak-anak kecil, ada rahmat kepada mereka. kepada setiap yang memang pantas, patut untuk dirahmati. Raqiqul qalb, hatinya lunak, lembut, tidak keras, terutama kepada dzi qurba, kepada kerabatnya atau kepada muslim. Mudah dan lunak untuk membantu mereka dengan apapun yang bisa dia perbantukan. Dan ini salah satu bentuk rahmat yang ada pada dirinya. Lunak hatinya kepada kerabatnya, sehingga mudah. Kalaupun ada masalah, kalaupun ada gesekan, ini dia mudah memaafkan, mudah melupakan, karena itu masih keluarga, kerabat dia, begitu pula kepada muslim. Adapun kufar tentunya dia keras kepada mereka seperti Allah sebutkan, asyidda 'alal kufar. Warajulun afif muta'affif dhu'iyal, yani orang yang miskin, fukara, tetapi muta'affif, menjaga kehormatan atau kemuliaan dirinya, sehingga dia tidak minta-minta kepada orang lain. Orang yang jahil, yang enggak kenal, yang enggak tahu hakikat dia, mengira ini orang kaya, orang cukup ini. Enggak pernah minta bantuan ke orang. Padahal dia dalam keadaan sangat membutuhkan, du'iyal. Tetapi demikian dia bersabar, berusaha mencukupi dirinya sendiri dengan usahanya sendiri, seperti tersebutkan dalam hadis, ya'khudul hatab fayahtatib, dia ambil kayu bakar, ranting-ranting, dia ikat, dia jual. Ini usaha-usaha yang mungkin di mata orang kecil atau sepele, tetapi dengan itu dia menjaga kehormatan dirinya. Afif muta'affif, sehingga dia sabar terhadap bala, cobaan yang Allah berikan kepadanya, terkhusus dalam masalah ekonomi, karena di situ tampak ta'affuf, tampak kalau dia itu muta'affif, tidak mau menunggu bantuan atau pemberian dari orang lain. Makanya di dalam hadis Rasulullah sebutkan, inna atyaba ma ya'kuluhu rajul min kasbi yadih wa kana Dawud ya'malu bi yadih. Hasil terbaik yang dimakan seseorang, dan yang Rasul katakan dimakan di sini makhrajul ghalib, yang dimaukan yang dia pakai, enggak harus yang dia makan. Yang dia makan, yang dia gunakan kalau itu pakaian, atau dia huni kalau itu rumah, walhasil sesuatu yang dia manfaatkan adalah dari hasil tangannya sendiri. Dari hasil tangannya sendiri. Dan Nabi Dawud alaihi salam, Rasulullah sebutkan, bekerja dengan tangannya sendiri. Faidah yang disebutkan oleh Syekh Ali bin Husain Asy-Syarafi hafizahullah, para ulama menjelaskan makna hadis dia bekerja dengan tangannya sendiri, intinya adalah dia tidak bergantung kepada orang lain. Tidak harus dengan olahan tangannya, tidak harus dengan hasil pekerjaan tangannya. Bisa dengan pekerjaan tangan, misalnya dia memahat, ngukir apa misalnya, kursi kah, menulis. Atau mungkin yang lainnya dengan kakinya. Beliau contohkan termasuk supir, ya walaupun tangannya bekerja, tapi pekerjaan driver ini lebih kepada kaki daripada tangan. Makanya biasanya dikeluhkan mereka kan capek di kakinya. Tangan paling nyegal, megang setir aja. Walhasil dia bekerja, atau itu dengan pikirannya, dengan lisannya, seperti mengajar. Nah, dan yang lain-lainnya, intinya dia mencukupkan diri dengan hasil jerih payah dia sendiri. Tidak bergantung kepada orang. Tidak menunggu pemberian atau bantuan orang lain. Ya'mal biyadi. Atyab ma yaquluhur rajul. Rasulullah sebutkan itu penghasilan terbaik yang didapati oleh seseorang. Dan itulah yang Rasul sebutkan, afifun muta'affif. Semampunya dia bekerja, apa yang bisa dia lakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, anak dan istrinya. Nah, al-muhim tiga golongan ini yang Rasulullah sebutkan, min ahlil jannah, termasuk dari penduduk, penghuni surga. Nas'alullah min fadli. Hadis tersebutkan dalam konteks sifat dari penghuni-penghuni jannah. Yani salah satu kriteria dan sifat-sifat ahlul jannah itu pemimpin yang adil, orang yang rahmat, enggak bisan, yani iba, lembut, lunak hatinya kepada kerabatnya, kepada muslim, dan tadi afif muta'affif. Kelanjutan hadis, hadis diringkas oleh Nawawi, wa ila ada kelanjutannya. Wa ahlun nar khamsah. Kalau itu ahlul jannah, adapun ahlun nar, penduduk neraka, wal iyadzu billah, lima. Adz-dha'if alladzi la zabra lahu alladzina hum fikum taba' la yabghuna ahlan wala mala. Wal kha'in alladzi la yakhfa lahu tama' wa in daqqa illa khanahu wa rajulun la yusbih wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika wa dhakaral bukhul wal kadhib wal shandhir wal fahash. Hadis sahih Muslim. Kita ambil satu persatu. Ahlun nar, dari sifat-sifat mereka, yang pertama Rasul sebutkan, adz-dha'if alladzi la zabra lahu. La zabra maknanya orang yang tidak punya akal, dalam pengertian akal yang baik, yang seharusnya dengan akal itu menghalangi dia dari perbuatan tercela, dari perbuatan jelek. Kalau dia punya akal berpikir, malu, apa kata orang nanti, dikira saya ini seperti apa nilai kualitas saya. Mikir apa yang tidak dia katakan, apa yang tidak dia perbuat, apakah itu baik, maslahat atau dia nggak ada pikiran seperti itu, nggak ada akalnya. Yang mau dia lakukan, dia lakukan perbuatan keji, jelek ini, Orang mau mencela, orang mau bicara apa, enggak peduli dia. Hadza min ahli nar. Sifat ahli nar. Makanya zabr ditafsirkan akal, ditafsirkan pula kesabaran atau imtina. Dia menahan diri untuk melakukan sesuatu yang itu jelek bagi dia. Artinya orang akan mencela dan membicarakan dia. Apa fulan itu? Kif dia? Gak malu berbuat begini begitu. La zabra lahu. Kemudian di dalam hadis Rasul sebutkan al-kha'in, yang berkhianat. Yang ketiga al-bakhil, orang yang pelit, kikir dengan hartanya. Kemudian as-samdhir, nanti akan dijelaskan. Di mana para a'immah hadis menyebutkan bahwa sifat-sifat ini tercela pada setiap orang, jelek, sehingga kewajiban setiap muslim untuk menjauh dan menghindar darinya. Di mana Rasulullah sebutkan la yatba'un atau la yabghun. Al-kha'in alladhi la yakhfa lahu tama'. Artinya sekecil apapun sesuatu yang dia bisa berkhianat padanya akan dia lakukan, berkhianat. La yakhfa, baginya tidak ada yang tersembunyi. Karena sifat khianat itu lekat padanya, sekecil apapun, walaupun itu hanya sekian, tapi selama itu ada potensi untuk berkhianat, dia akan khianati. Mungkin orang secara umum tidak mengira dan tidak menduga masalah sekecil ini atau seremeh ini dia akan khianat. Enggak lah, enggak mungkin. Tapi subhanallah, dia khianati. Hadis ini mengingatkan kita terhadap sifat munafik, di mana Rasulullah sebutkan yukhadi'uka an ahlika wa malika, menipumu atau memperdaya kamu, berbuat makar kepadamu, baik pada keluargamu atau pada hartamu. Apa yang bisa dia perbuat dari bentuk pengkhianatan atau makar, tipu daya, maka itu yang akan dia lakukan. Kemudian as-sandir, yang sebelumnya rojulun gadzab, ma'ruf tentang kedustaan. As-sandir ada yang mematufkan ini kepada kadzib, ada juga yang menafsirkan la asyindir maknanya sayyul khuluq, orang yang jelek akhlaknya. Syindir, orang yang buruk perangainya, rusak sifat dan akhlaknya. Artinya dikenal dan diketahui orang bahwa fulan akhlaknya jatuh dan jelek sekali. Wal fahash, dan yang banyak kekejiannya atau perbuatan kejinya, baik perkataan atau perbuatan darinya. Sering atau banyak melakukan yang keji atau yang berlebih kejelekannya, sesuatu yang ma'ruf bagi orang itu tercela dan hina dia lakukan. Wal'iyadzu billah. Ini sifat-sifat ahlun nar yang Rasulullah SAW ingatkan kepada umatnya agar mereka lebih mawas diri dan berhati-hati darinya. Wa ahlun nar, nasallallahu al-afiyah wa salamah, azab syadid. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, lau anna fil masjid mi'atu alfin au yazidun thumma fihim rajulun min ahlin nar fatanaffas fa'asabahum nafasuhu lahtaraqal masjid wa man fihi. Kalau seandainya di dalam masjid ada 100.000 orang jamaah masjid atau bahkan lebih, ini banyak yang menjelas isi masjid itu full, dan salah satu di tengah-tengah mereka ada ahlun nar, ada penghuni neraka. Satu orang ini satu, yang lain ahlul khair. Dia bernafas, yang ahli nar ini, penduduk neraka ini seandainya ada di tengah mereka, kemudian dia bernafas, nafas dari siksaan dan azab dia selama di neraka, sekali nafas, dan nafas itu keluar di tengah masjid, maka niscaya itu akan membakar dan menghanguskan masjid dan seluruh yang ada di dalamnya. Ada nafas ahli nar. Nafas, sekali nafas Rasul katakan. Fatanaffasa fa'asobahum nafasuhu. Dan nafasnya mengenai mereka, membakar seluruh yang ada di masjid dan membakar masjid itu hangus. Wal'iyadzubillah. Kalau itu nafasnya penghuni neraka, bagaimana dengan azab nerakanya sendiri? Hadza nafasu ahli nar. Nafasnya penghuni neraka seperti itu. Kif azab nerakanya sendiri tentunya jauh lebih dahsyat. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Itu hadis terakhir yang Nawawi bawakan dalam bab pemerintah atau pemimpin yang adil. Maka hendaknya setiap mukmin terkait bab berusaha adil pada setiap kepemimpinannya. Telah lalu itu umum, bahkan masuk dalam kepemimpinan-kepemimpinan skup kecil. Seorang bapak di dalam rumah tangganya, seorang suami pemimpin kepada istri, kepada anak-anaknya, hendaklah dia adil kepada mereka semua agar mendapat keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sebutkan dan selamat dari celaan dan ancaman azab kepada pemimpin yang zalim atau tidak adil dalam kepemimpinannya.